sa baluang geus eueuh tangkal nu nangtung nu nyesa karitunggulna ribuan hektar nalangsa nakusaha geuning beut kieu jadina yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Motoran ka gunung-gunung di luhur ningali Bandung menige serin kutangtung suhunan imah geus dugdeg di luhurna haseup mulet dedeh teuing kota Kembang karunya Paris van Java hayang berhiber jeung bermartabat geuning beut kieu jadina yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Momotoran ka sisi laut nguriling sapoe jeput neangan sesanu endah pasir pacampur jeung runtah biwir pantai pinuh ku jongko bari jeung rada tebetah markir motor terus ngalamun nahanya ari manusa ngagalaksak abong sampurna yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Jalan raya meniges eueuh nikmatna polusi kabina-bina angkutan umum pabeulit jumlahna geus loba teuing anu mere izin trayek sigana ngan ngitung proyek kota asa jadi poek matak eungap matak bengek yu urang bebenah ridho lillahi ta'ala. Momotoran ider-ideran hareudang campur prihatin ngadua kanu kawasa mugia enjing pageto aya pamimpin nu nyaah ka leuweung jeung gunung nyaah ka laut jeung kota ulah mung ka kulawarga sareng ka golonganana sok gera istighfar munajat kanu kawasa. Margi upami teras-terasan diantep bah rupina bakal ancur. Da Gusti mah pan moal jalir jang. Kami moal ngarubah nasib hiji bangsa, lamun eta bangsa teu ikhtiar pikeun ngarubah nasibna sorangan. Jelas pamitanya. Jadi tugas urang teh